pertahan ke tunggu nih daripada gue ngelak ke loro-loro mau ngasa hatiku yang tak terus nero koi mending bisa aku wes rapetan. Tinggal pas seru.